Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masih penjelasan atau kita masih dalam penjelasan dari poin keempat ataupun pembatal yang keempat dari 10 pembatal-pembatal Islam, masih panjang dan sangat penting, dan mungkin sebagian kita tidak pernah mendengarkan kalam yang semisal ini. Dan perlu diketahui bahwasanya ini adalah nukilan dari orang yang paling teralim di dunia di zaman beliau, sebagaimana pernyataannya Syekh Nasir Al-Albani dan juga Syekh Mukbil. Ketika ditanya siapa yang paling teralim di dunia, beliau menjawab adalah Syekh bin Baz di sana di Riyadh, begitu. Ini yang pertama. Demikian juga Syekh Mukbil pun seperti itu. Ketika ditanya juga jawabannya seperti itu, adalah orang yang paling teralim di dunia di zaman beliau adalah Syekh bin Baz rahimahullah taala. Dan Syekh Nasir menjawab, selain beliau ada yang ada di India, Syekh Ubaidullah. Di zaman beliau Syekh Nasir. Maka itu kita perlu mengetahui bagaimana sikap Syekh bin Baz dan pemahaman beliau menanggapi tentang perkara yang ada di zaman ini terkait dalam al-hukum bi ghairi ma anzalallah. Dan juga kita akan membacakan tentang nukilan dari Abu Abdillah Muhammad bin Nasir Al-Firi yang mengumpulkan syarah ini dari kalamnya Syekh Muhammad bin Ibrahim. Syekh Muhammad bin Ibrahim adalah seorang mufti ahli fatwa negara Saudi Arabia. Kemudian setelah meninggalnya beliau diganti dengan siapa? Syekh bin Baz. Dan insyaallah kedua alim ini yang akan kita nukil atau kita baca pernyataan beliau berdua. Qala rahimallahu taala Syekh bin Baz tsumma qala al-bahsu hadza ma yamna'ul bahthal akhar. Yani ini setelah mengatakan beliau fa ajaba ma fisak adzan fihim hadza lakin al-hukum bighairi dhon. Naam. Adzan fihi masyar wal kufur. Yani menanggapi tentang hakim yang menghukum di luar hukum Allah atau dengan selain hukum Allah, adalah tanggapannya adalah kita menanggapi kita berprasangka buruk. Kan tapi hukum kita menghukumi bukan dengan prasangka. Artinya menghukumi dia kafir atau tidak kafir itu bukan dengan prasangka. Cuma prasangka tentang mereka, kita punya prasangka buruk, enggak boleh prasangka baik. Mau dikatakan na'am adzan fihi masyar wal kufur. Kita punya anggapan pada mereka adalah keburukan dan kekufuran. Anggapan kita ini buruk terhadap mereka. Lakin yatawarra al insanu an qawlihi kafirun. Antapi seorang insan yatawarra berhati-hati dari perkataannya mengatakan fulan kafir, hakim tadi kafir, itu berhati-hati. Illa idza urifa annahu istahallahu, kecuali jika diketahui bahwasanya dia tadi, hakim tadi menghalalkannya, maka dikatakan kafir. Nasallallahu ala afiyah. Tsumma qala, kemudian beliau melanjutkan perkataannya, pembahasan ini tidaklah menghalangi pembahasan yang lain. Pembahasan ini tidaklah menghalangi pembahasan yang lain, aku katakan, kata Syekh bin Baz, al-ba'ats hadza kullu wahidin yastaitu bil bahats. Pembahasan ini masing-masing orang bersungguh-sungguh dalam pembahasan ini, qad yajidu ma yatma'innu qalbuhu lahu. Kadang seseorang itu mendapatkan apa yang menjadikan tenang bagi hatinya untuk perkara tersebut, untuk bahas tersebut. Li'annaha, karena perkara ini masailu khatirah, perkara-perkara yang masalah-masalah yang sangat berbahaya. Hadhihi ma hiya bisahla, ini tidaklah perkara yang mudah. Masailu muhimma, perkara yang sangat penting. Jadi menanggapi tentang perkara ataupun kejadian yang ada di zaman kita ini terkait dengan maraknya al-hukum bighairi ma anzalallah, ini perkara yang penting untuk kita pahami dan kita sikapi dengan hukum yang jelas gamblang. Tsumma qala sa'il, kemudian yang bertanya berkata, man tuliba bil hukum bi syar'illahi fa aba. Orang yang diminta dalam berhukum dengan syariat Allah tapi dia enggan. Fa'ajaba yuqatal, maka orang tadi diperangi. Siapa yang diminta dalam berhukum dengan syariat Allah dia enggan, fa'ajaba yuqatal, diperangi. Yang bertanya bilang, yuqatal, diperangi? Fa'ajaba na'am, ya. Fa'anqa ta'ala kafara, jika diperangi dia kok malah memerangi, maka kafir dia. Paham ini? Jadi orang yang berhukum di luar hukum Allah diminta supaya menghukum dengan hukum Allah, enggak mau, maka dia diperangi. Kemudian kata beliau Syekh bin Baz, jika dia memerangi, dia membela diri, enggak mau tunduk dengan permintaan hukum dengan hukum Allah, maka kafir. Wa illam yuqatil, jika hakim tadi, orang tadi yang berhukum di luar hukum Allah tadi tidak memerangi, tidak kafir. Yakunu hukmu hukmal usad, hukumnya menjadi hukumnya orang-orang yang berbuat maksiat, bukan hukum kufar. Nah, ini perhatikan. Ini bin Bas yang mengatakan, qala sa'il, man alladhi yuqatiluhu? Yang bertanya melanjutkan pertanyaan, siapa yang memeranginya? Maka sebenarnya menjawab, ad-daulatul muslimah, negara muslim, negara Islam yang memeranginya. Yang bertanya melanjutkan, wa idza ma hiya qadiratun ya syekh, kalau negara muslimah tidak mampu untuk memerangi orang yang membuat penetapan hukum di luar hukum Allah, maka syekh pernah menjawab, yabqa ala halihi bainahu wa bainallah, dibiarkan atas keadaan dia, antara dia dengan antara Allah, dia yang nanti akan menanggung risikonya. Kalau sudah ada kemampuan untuk memerangi penguasa yang berhukum di luar hukum Allah, maka dibiarkan. Kalau ada kekuatan, maka dibiarkan di atas keadaan yang seperti itu, antara dia dan antara Allah. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Nah kalau itu ya, perhatikan sekarang ini banyak istilah bom-bom syahid dan macam-macam, ini semuanya adalah berseberangan dengan pemahaman yang ini kita baca. Kalau sa'il, yang bertanya melanjutkan, samahatus syekh, syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, fi risalatihi zakar anna dual allati tahkumu bil qanun dualun kufriyatun yajibul hijra minha. Berkata yang bertanya, samahatus syekh, yakni syekh yang mulia, Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, mufti negeri Saudi Arabia, dalam risalah beliau, beliau punya kitab tipis judulnya Tahkimul Qawanin, konon-konon dijadikan hukum. Beliau menyebutkan dalam risalah tersebut bahwasanya negara-negara yang berhukum dengan konon, yakni konon buatan manusia, negara-negara tadi dikatakan negara kufur, wajib hijrah darinya. Maka Syekh bin Bas menjawab, iya, li dhuhur syar, li dhuhurul kufur wal ma'asi. Kenapa kok wajib hijrah darinya? Karena apa? Dhuhur itu apa? Karena nampaknya kekufuran dan nampaknya kejelekan dan nampaknya kemaksiatan. Jadi nampak nyata di mana-mana. Ya, jadi sangat nampak di mana-mana kekufuran, nampak di mana-mana keburukan, nampak di mana-mana kemaksiatan. Itulah negeri-negeri yang tidak berhukum, yang dia berhukum dengan hukum konun, dikatakan dualun kufriyah, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim. Qala sa'il alladziina yahkumu bil qanun, para hakim yang berhukum dengan qanun, fa'azaba na'am, iya. Ra'aitu, kata Syekh bin Bas, aku melihat, lihat catatan kaki, bil asal suftu. Suftu itu bahasa Amia. Suf, suf. Sufu. Biasanya saif. Saif. Nah, saif ini apa? Simfa'il. Dari kata sapa, saif. Nah. Sufu, kalau jamaknya sufu. Sufu antum. Suf. Nah. Jadi saya melihat, suf itu saya melihat. Ya, kata saya bin Bas, aku melihat risalahnya Syekh Muhammad Ibrahim, Allah ya gebrulahu, semoga Allah mengampuni beliau. Bal yara dhahirahum al-kufr. Syekh Muhammad Ibrahim melihat dohirnya para mereka yang berhukum dengan hukum selain Allah itu dohirnya adalah kufur. Yakni alladzina yahkumu bil qawanin. Yakni alladzina yahkumu bil qawanin, yaitu yang berhukum dengan konun, dengan undang-undang. Dalla ala ridho wastihlalin, sebagai bukti kelakuan dia itu adalah ridho dan menghalalkan. Demikian pernyataannya Syekh bin Bas menanggapi, memahami apa yang ditulis oleh Muhammad bin Ibrahim. Qara'tu risalatahu rahimahullah, aku telah membaca risalahnya Muhammad bin Ibrahim rahimahullah. Lakin ana indi fi tawakkuf, akan tapi saya pribadi ada tawakuf, bukan sebagaimana pernyataannya Muhammad bin Ibrahim. Maksudnya di sini, beliau di sini menyelisih gurunya dalam perkara ini. Kalau Muhammad bin Ibrahim menyatakan secara zahir mereka adalah kufar yang menjadikan hukum di luar hukum Allah SWT, dan akan diperjelas nanti di bawah ini. Kalau saya sendiri, kata bin Bas, saya masih tawakuf. Li'anna dhahir ma yakfi, secara dhahir tidak cukup. Ma yakfi hatta yu'rafa annahu istahallahu. Secara dhahir perbuatan mereka itu tidak bisa dikatakan mereka itu kufar, keluar dari Islam, tidak cukup. Tidak cukup sampai diketahui bahwasanya dia menghalalkannya. Halaman 129, lihat, menghalalkan hukum tersebut. Wa illa mujarradu annahu hakama bighairi ma anzalallahu amara bidzalika ma yakfur bidzalika. Kalau enggak, cuma sekedar dia berhukum di luar hukum Allah, berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, atau memerintah dengan hukum tersebut, hukum selain Allah tadi, tidaklah kufur dengan perintah tadi, enggak kufur dengan dohir perbuatan tadi. Misrulazi, seperti yang memerintah dengan hukum pada si fulan, atau si fulan diperintah untuk dibunuh, tidak cukup dengan perbuatan itu bahwasanya dia menghalalkannya. Orang yang berhak disuruh dibunuh, tapi dia enggak berhak dibunuh secara hukum syar'i, tapi diperintahkan oleh hakim supaya dibunuh, dia itu bukan berarti menghalalkannya. Kecuali dia menghalalkannya, baru dikatakan menghalalkannya. Dan penghalalan itu adalah perkara kolbi, perkara hati, dan tandanya terucapkan dalam mulut. Itu sebagaimana pernyataannya Syekh Ahmad Najmi dalam kitabnya Irsyadus Syari. Siapa yang punya? Siapa Irsyadus Syari? Salman punya? Irsyadus Syari punyanya Syekh Ahmad Najmi, Syarah Sunan Al-Barbahari. Punya atau enggak punya? Saya pun enggak punya, antum yang punya. Cuma saya enggak tahu, saya enggak baca itu, cuma saya dengar. Bila enggak punya. Oh, dhewe duwe jadi enggak duwe. Aku enggak duwe, aku enggak pernah lihat, enggak pernah baca. Cuma saya tahu di situ ada tulisan itu, bunyi seperti itu. Nah. Beliau menjelaskan, memerinci tentang bagaimana penghalalan. Itu penghalalan adalah perkara hati. Dan zahirnya tandanya, hatinya menghalalkan adalah ucapannya dia bilang halal, enggak apa-apa, boleh, lebih bagus, itu namanya halal. Nah. Apa maksud itu? Kalau Muhammad bin Ibrahim enggak, dengan membuat rujukan dan orang diilzamkan dengan itu sudah cukup sebagai tanda penghalalan besar tanda itu. Ini gurunya mereka semuanya. Dan ucapannya Ahmad Najmi sama dengan Syekh bin Baz, enggak ada beda. Ucapannya Muhammad Ibrahim beda dengan ucapan murid-muridnya. Apa di sini ya, Pak? Dan ini yang perlu kita pahami. Bagaimana? Jadi enggak gampang, enggak langsung saja bilang mereka adalah orang-orang yang harus dimuliakan. Bahkan beliau mengatakan kemarin mereka harus dimusuhi, dibenci. Mana kemarin itu? Dua begitu, man arad dan syaratillah. Kita suruh memusuhi, saya suruh membenci. Ya kan? Bukan kok diagungkan segunung lawu. Enggak. Taib. Enak guna. Lihat nomor 2 catatan kaki. Liana dhahir ma yakfi. Kata Syekh bin Baz, dohirnya mereka dari si perbuatan enggak cukup untuk menetapkan bahwasanya mereka itu adalah kufar. Harus butuh lebih daripada itu, yaitu penghalalan. Nah, penghalalan perkara hati sebagaimana penjelasannya Syekh Ahmad Najmi dalam kitab Irsyadus Syari. Dan tandanya adalah diketahui dari ucapannya dia. Hatinya itu menghalalkan berarti ucapannya itu sebagai bukti kalau dia mengucapkannya. Seperti enggak apa-apa, boleh, enggak mengapa. Sini lebih bagus dan semisalnya sama saja namanya menghalalkan. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Ya kan, kadang orang itu punya keluarga, kedudukannya seperti yang mereka lakukan, bangganya setengah mati, padahal harusnya ditangisi setengah mati. Apalagi kemudian datang seorang yang menjagokan mereka sebagai jago-jago untuk sebagai membawa kemaslahatan di dunia. Itu gobloknya setengah mati. Walaupun lulusan Jamiah Islamiyah Madinah atau masih di sana atau sudah di luar sana atau di mana saya, itu semuanya enggak berarti. Baik. Lihat nomor 2. Qaulul Allama Muhammad bin Ibrahim rahimahullah alladzi asyara ilaihi bin Baz wa fi risalatihi fi tahkimil qawanin. Subhasa bisa. Perkataannya Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim rahimahullah yang disyaratkan kepadanya oleh Syekh bin Baz. Perkataan tersebut adalah dalam risalahnya Muhammad bin Ibrahim, yaitu Tahkimul Qawanin halaman ke-6. Syekh Muhammad bin Ibrahim berkata, "Wa ma ja'ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi tafsirihi hadhil ayata min riwayat Tawus wa ghairihi yadullu ala annal hakim bi ghairi ma anzalallah kafirun imma kufru i'tiqadin nakilin anil millah wa imma kufru amalin la yangkulu anil millah." Kata Mahathir Ibrahim dalam kitab tersebut, Tahkimul Qawanin, kitab tipis cuma segini, kitabnya cuma segini, enggak salah segini. Biasanya dulu sampulnya itu warnanya kuning. Tahkimul Qawanin judulnya. Dulu saya bawa dari Pakistan tahun 94. Bawa ke Saudi dan nanti ke Indonesia. Entah sekarang di mana, tapi kitab tersebut saya cari enggak ada di rumah. Taib. Dan apa yang datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam penafsiran beliau tentang ayat ini, dari riwayatnya Tawus dan yang lainnya, menunjukkan bahwasanya hakim yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan adalah kafir, bisa kufur keyakinan, mengeluarkan dari agama, dan bisa jadi kufur amalan yang tidak mengeluarkan dari agama. Amal awal, awal yang mana? Dia kafir, kekufuran keyakinan yang mengeluarkan dari agama. Ini yang awal. Wawa kufrul itikad bawa anwa'un. Kufrul itikad itu macam-macam, banyak. Disebutkan di sini yang kelima saja. Al-Fihri Subhanahu wa ta'ala menukilkan yang kelima. Jadi 1, 2, 3, 4 tidak dinukilkan, dinukilkan yang kelima. Mahfum? Jadi kekufuran hakim yang dikatakan kufur i'tiqad itu bermacam-macam. Kufur i'tiqad yang mengeluarkan dari agama. Nah, macam-macamnya diantaranya adalah yang kelima. Macam yang kelima berarti 1, 2, 3, 4 tidak dinukil di sini. Yang kelima kata beliau Syekh Muhammad bin Ibrahim wa huwa a'dhamuha. Nau'ul khamis ini yang paling gede. Wa asmaluha yang paling mencakup. Wa adharuha yang paling nampak mu'adadatan, mu'anadatan. Yang paling nampak pertentangannya terhadap syariat wa mukabaratan li ahkam, dan yang paling nampak kecongkaannya terhadap hukum-hukum syar'i. Wa musaqatan lillahi wa rasulihi, dan sedang yang termasuk apa yang paling nampak tentang pertentangannya terhadap Allah dan Rasulnya, dan yang paling nampak tentang penyerupaannya miripnya dengan hukum-hukum syar'i. Nah, jadi mirip dengan hukum syar'i, mudohatan, hukum di luar hukum Allah itu sangat serupa dengan hukum syar'i dari sisi apa, i'dadnya. Apa i'dad itu? Apa i'dad? Persiapannya, imdadnya, sumbernya, irsadan dari sisi apa, penelitiannya, wataksil dari sisi pelandasannya, watafri'an dari sisi pencabangannya, watasqilan dari sisi pembentukannya, watanwi'an dari sisi macam-macamnya, wahukman dari sisi hukumnya, wa ilzaman dari sisi penetapannya. Apa ilzam itu? Pengharusannya. Nah, penerapan dan pengharusannya itu adalah mirip dengan hukum syar'i. Dari sisi sumbernya, persiapannya, penelitiannya, landasannya, pencabangannya, pembentukannya, ya kan? Tanwiknya apa? Macam-macamnya, hukumnya, penerapannya terhadap orang yang dihukumi, dan wa marojiknya, dan sumber-sumbernya apa? Referensi-referensinya, mustanadnya, sandar-sandarannya, semuanya seperti hukum syar'i dalam penetapan hukum syar'i. Fakama anna lil mahakim syar'iyya maraji'u maraji'a wasmustanadatin marji'uha kulluha ila kitabillahi wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falihadil mahakim maraji'u yal qanunun mulaffaq. Perhatikan. Apa? Mati? WRC? Pengumuman kematian. Saya kira kebakaran atau apa gitu. Maka sebagaimana hukum-hukum syar'i itu punya rujukan, punya sandaran, rujukannya seluruhnya adalah kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, maka hukum-hukum di luar hukum Allah tadi juga punya rujukan. Apa itu rujukannya? Konun mulafak, undang-undang yang mulafak, apa yang bercampur dari syariat-syariat yang bermacam-macam yang syatta, dan dari undang-undang yang sangat banyak seperti dari sumber konun Perancis, undang-undang Amerika, undang-undang Inggris, dan yang lainnya daripada undang-undang. Dan juga tercampur dari mazhab-mazhab sebagian ahli bid'ah yang mereka menasabkan kepada syariat dan yang lainnya. Paham di sini? Sampai sini paham? Jadi hukum syar'i itu punya sumber-sumber, punya bahan-bahan, punya apa? Landasan-landasan pencabahan dan yang lainnya juga memiliki keilzaman kepada yang dihukumi pada masyarakat. Hukum yang diurangkan orang sama seperti itu, punya sumber-sumber, punya maroji, punya referensi, baik dari Amerika, dari Perancis, dari Inggris, dan dari yang lain, dari yang ahlul bid'ah dan yang mereka mengatakan kepada syariat dan yang lainnya. Fadil mahakim al-an fi katsir min amsaril Islam muhayyaatun mukammalatun maftuhatul abwab wa nasu ilaiha asrabun isra asrabin. Maka mahakim, mahkamah-mahkamah, mahakim itu adalah kata jamak dari kata apa? Mahkamah. Mahkamah juga bahasa Indonesia, gitu. Nah, mahkamah tinggi. Maka mahkamah-mahkamah sekarang ini dalam kebanyakan di negeri-negeri Islam muhayya. Pokoknya sudah apa? Jahis sudah. Muhayya itu apa? Sudah tersediakan. Sempurna. Pintunya terbuka dan manusia ke sana apa? Asrabun isra'asrabin. Ini apa? Berbondong-bondong. Manusia masuk ke mahkamah yang di luar hukum tadi kita berbondong-bondong asrabun isra'asrabin. Ini kata jamak. Sarabun. Jamaknya asrabun. Nah. Berbondong-bondong. Kayak air mengalir. Kayak banyu enggak? Mengalir. Nah. Yahkumu hukamuha bainahum bima yukhalifu hukma sunnah wal kitab. Di mahkamah tadi para hakimnya menghukum diantara mereka dengan apa yang menyelisihi hukum sunnah dan hukum kitab. Dari min ahkami dzalikal qad dari hukum-hukum konon tadi wa tulzimuhum. Hakim-hakim tadi atau mahkamah tadi mengilzamkan manusia dengan hukum tersebut wa tukirruhum alaihi wa tuhattimuhu alaihi. Nah, jadi ditakrirkan atas manusia, diberikan takrir, diberikan ketetapan di atas hukum tersebut, tuhatim sama saja, tujibu. Diwajibkan atas mereka untuk itu. Fa ayyu kufrin fawqa hadzal kufr? Nah, kata Syekh Muhammad Ibrahim, maka kekufuran mana di atas kekufuran ini? Adakah kekufuran yang di atas kekufuran ini? Kekufuran apa yang di atas kekufuran ini? Wa ayu munaqadatin li syahada, dan pertentangan yang mana, pembatalan yang mana lagi terhadap syahada bahwasanya Muhammad Rasulullah setelah pembatalan dari ini. Habis nukilan dari Tahkimul Qawwan halaman ke-6 sampai ke-7. Nah, ternyata kalam ini bukan sekedar di Tahkimul Qawwan tapi wahiya fi majmu'atil fatawa lahu. Kalam tadi juga ada dalam kumpulan fatwanya Syekh Muhammad Ibrahim jilid ke-12 halaman 290. Dulu yang kita kenal adalah Tahkimul Qawwan itu tertipis. Tapi ternyata dimuat dalam di fatwa beliau juga ada jilid ke-12 halaman 290. Wa qala aidan, dan juga beliau berkata dalam halaman yang lain jilidnya sama 280. Al-qanu al-qawanin kufrun nakilun anil millah. Undang-undang itu adalah kekufuran yang memindahkan dari agama. Mengeluarkan. I'tiqadun annaha hakimatun wa sa'igatun. Keyakinan bahwasanya undang-undang tadi adalah hakimah. Sebagai hakim dan sa'igo dan yang apa? Mana sa'igo? Sago ya suhu fawa sa'igun, apa maknanya? Boleh, layak, cocok. Waba'duhum ya roha a'dham, sebagian mereka melihat bahwasanya kawan tadi adalah lebih besar. Fa'ulain naqadu syahadata anna Muhammad dan Rasulullah, maka mereka telah membatalkan persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa la ilaha illallah aidan naqaduha, dan juga mereka membatalkan kalimat la ilaha illallah juga. Karena mereka punya pandangan bahwasanya lebih a'dham, lebih besar. Fa inna min syahadati alla ilaha illallah la muta'a ghairullah kama annahum naqaduha fi ibadati ghairillah. maka sesungguhnya di antara persaksian fa'inna min syahadat, sesungguhnya di antara persaksian Allah itu adalah tidak ada. Di antara makna persaksian tiada sesuatu yang berat disembah kecuali Allah adalah la muta'a ghairullah, tidak ada yang ditaati yang hak kecuali Allah. Sebagaimana mereka telah membatalkannya dengan beribadah kepada selain Allah, maka di sini beliau menyamakan beribadah kepada selain Allah juga membatalkan kalimat la ilaha illallah. Melihat kawanan tadi lebih besar juga seperti sama saja membatalkan kalimat la ilaha illallah, sama saja. Wa amalladzi qila fihi kufrun duna kufrin, adapun yang dikatakan tentang hukum di luar hukum Allah adalah kufur duna kufrin, kekufuran yang bukan kekufuran akbar tapi kufur asghar. Itu siapa? Idza hakama ila ghairillahi ma'atiqadin anau asin, jika dia berhukum kepada selain Allah bersertaan dengan itu dia punya keyakinan bahwasanya dia berbuat maksiat. Wa anna hukmallahi wal haq, dan semua hukum Allah adalah yang benar. Fadallati yasduru minhu marra wa nahwa, ini adalah yang muncul dari dia sekali dan yang semisalnya. Bukan kok menjadikan rujukan, jadikan ilzam, beda kata beliau. Amal ladzi ja'ala qawanina bitartibin wa taqdi'in fa huwa kufrun. Adapun yang menjadikan undang-undang itu sebaik dan dibikin tertib di apa? Tertib itu disusun rapi, wa taqdi' dan jadikan ketundukan kepada perkara tersebut, maka kekufuran. Wa in qalu akhtana wa hakama syar' wa hukum syar' adal. Sekalipun mereka bilang kami telah salah dan hukum syarat itu lebih adil, itu enggak berguna. Sekalipun dia bilang kami salah, hukum syarat adalah lebih adil, itu enggak berguna. Tetap kufur. Fa farqun bainal muqarrir wal musbit wal farqun bainal muqarrir wal musbit wal marji. Ja'aluhu wal marji. Beda perkara yang dijadikan takrir, muqarrar ketetapan, dan telah dijadikan musbat dan sudah paten, jadikan rujukan, mereka jadikan sebagai rujukan. Bahwa kufrun nakilun anil milah, ini adalah kekufuran yang nakil, memindahkan dari agama, mengeluarkan dari agama. Habis nukilan dari fatwa beliau jilid ke-12 halaman 280. Dengan Yahwa, maka oleh itu enggak gampang hidup bersama mereka, bekerja bersama mereka. Hati-hati, enggak terasa apa? Terseret, kalau enggak benar-benar atas keyakinan, tahu di atas bayinya bahwasanya kondisinya dia enggak ridho. Itu pun berbahaya. Kenapa? Karena dosa besar. Wa su'ila hal tajibul hijratu min biladil muslimin allati yahkumu bihal allati yahkumu biha bil qanun. Syekh Muhammad bin Ibrahim ditanya, apakah wajib hijrah dari negeri kaum muslimin, min biladil muslimin, yang di dalamnya dihukum dengan ditegakkan hukum dengan undang-undang? Fa'ajaba al-balad allati yahkumu allati yahkumu biha bil qanun laisa baladal islamin. Maka Syekh Muhammad bin Ibrahim menjawab, negeri yang di dalamnya ditegakkan hukum undang-undang sesuai undang pilihan manusia itu bukan negeri Islam. Wajib hijrah darinya, tajibul hijrah itu minha. Wakadzalika idza dharat alwasniya min ghairi nakirin wala gujirat fatajibul hijrah. Demikian apabila apa? Fenomena berhala itu nampak tanpa ada pengingkaran, tanpa ada perubahan, tanpa ada gujirat apa, tanpa apa? Tanpa di usaha untuk dibersihkan, wajib hijrah darinya. Fal kufru bi fuswil kufur wa dhuhuri hadhi baladu kufrin, kekufuran dengan fusu. Fusu itu apa? Afsu salam bainakum, sebarno salam. Pemananya apa? Kekufuran yang menyebar kekufuran dan nampaknya kekufuran di satu negeri itu adalah negeri kufur. Kamu ya Pak. Sekarang manusia yang membaca tulisan ini tinggal melihat di mana mereka berada dan bagaimana fenomena yang ada di sekitarnya. Nah itu. Kemudian amma idza kana qad yahkamu biya ba'du qad yahkamu biya ba'dul afrad au wujudu kufriyatin qalilatin la tadhharu baya baladu islamin. Adapun apabila negeri itu di dalamnya sebagian orang saja yang berhukum di luar hukum Allah, atau wujud kekufuran tapi sedikit, enggak begitu nyata, itulah negeri Islam. Paham? Ya kan, maka dengan demikian sekarang pabrik Tuhan di negeri kita ini di mana-mana. Itu pabrik Tuhan. Itu pabrik Tuhan. Di mana? Di Magelang. Jalan, jalan besar itu, jalan raya itu pabrik Tuhan. Kok udah gede kira-kira pabrik Tuhan itu. Hah? Iya. Nah, itu pabrik Tuhan ya. Taib. Wala'allaka an taqul law qala man hakama bil qanun ana ataqidu annahu batilun fa hadha la athara lahu. Bisa jadi engkau katakan, bisa jadi engkau katakan. Mungkin juga kau akan ngomong, jikalau orang yang berhukum dengan hukum qanun itu ngomong, aku meyakini bahwasanya hukum qanun itu batil. Ini enggak ada pengaruhnya omongan itu. Bal huwa azlun li syara', bahkan omongan itu adalah telah mengazal syara', meninggalkan syariat. Kama laqala ahadun, sebagaimana ada orang yang bilang, ana a'budul awsan wa a'taqidu anna batilun, aku menyembah berhala tapi saya yakin berhala itu batil. Piye hukumnya? Gak apa-apa, dosa besar saja tapi bukan syirik. Lah kok ono, Bro? Piye? Ana a'budul awsan, aku menyembah berhala tapi aku yakin bahwasanya berhala itu adalah batil. Tetap muslim? La ilaha illallah. Nah, seperti itu. Jadi saya yakin saya berhukum dengan hukum tapi saya yakin itu batil. Ini enggak ada pengaruhnya. Tetap juga dia sama saja seperti orang yang mengatakan saya menyembah berhala dan saya yakin berhala itu batil. Nah, hukumnya sama. Jadi enggak ada pengaruh omongan tadi untuk membentengi dirinya dari keluar daripada Islam. Tetap juga metu podoai. Wa idza qadara 'alal hijra min biladin tuqamu fiha al-qawanin wajaba dzalika. Intaha min al-fatawa, habis nukilan dari fatawa jilid ke-6 halaman 188. Jika dia mampu untuk hijrah dari negeri yang di dalamnya ditegakkan konon-konon tadi, wajib. Wajib bagi dia. Wajaba dzalika. Hijrah itu wajib. Nah, kalau mampu, tapi nanti lagi hijrah. Ya kan? Mujur nanti. Terus yang mujur, mujur kemana? Ya. Ya kan? Kita mau ke Malaysia atau ke mana, ke Kuwait, ke mana, ke Saudi. Ke Saudi nanti kita apa? Iqamahnya setengah mati kita bayar bagaimana? Enggak terima hijrah. Kita mau hijrah. Sini diterima, minta apa, minta penguasa Saudi supaya kita terima hijrah. Enggak terima. Paling yang suruh apa? Kasih suruh iqamah 2 tahun kerja nyambung. Nanti kalau iqamahnya mati apa? Tarhil, pulang lagi ke negerinya masing-masing. Hijrah kemana? Ya, ya kan? Maka kalau itu kalau mampu, kamu kemana? Bafarkun bainal muqarrar wal al musbit li syar'illahi al multajim lahu al munqat ilaihi bi sanihi bil marra wal waqi'a allati khalafau biha awil marad ila masyaallah ta'ala bila haddin wa baina man ja'ala ghairu syar'illahi marji'an. Maka beda antara orang yang mukorrir, musbit, orang yang memang menetapkan, mengikrarkan dan menetapkan syariat Allah, iltijam dengan syariat Allah, patuh dengan syariat Allah, tapi dia punya maksiat, menyelisih hukum Allah sekali, atau kejadian-kejadian yang dia selisihi, atau berkali-kali tanpa batas, ya kan? Tapi dia mengakui bahwasanya memang itu hukum Allah dan dia menyelisihi, menetapkan hukum Allah tapi dia menyelisihi sekali-sekali dan mungkin berkali-kali. Baik, beda dengan antara orang yang menjadikan selain syariat Allah sebagai rujukan. Dia menetapkan hukum Allah, bikin undang-undang hukum Allah dari Al-Qur'an dan Sunnah, ya kan? Dari kalamnya ulama, kemudian dia menyelisihi hukum tersebut sekali-sekali. Ini beda dengan orang yang memang membikin selain hukum Allah sebagai rujukan. Nah, ini beda. Kata beliau, wa qala aidan. Ini masih perkataannya sama dengan Ibrahim dan juga berkata beliau. Jilid 12 halaman 262. Tsumma na'rifu kalimatan hahuna. Kemudian sekarang kami di sini mengetahui suatu kalimat. Wa ya anna ahlal qawanin alwadi'i yaqulun. Hanya mereka-mereka yang sebagai pakar hukum buatan manusia, mereka bilang, ha antum ayyuhal muntasibun ilal hukum bisar bi aidikum kutubun ya kutubun kutubu ra'yin wa kutubu muqallidin wa nahnu nanduru ilal usul wa katsirin min awdha'ina wa katsirin min awdha'ina wa katsirin min awdha'ina muwafiqun lin nusus syar'iyyah wa bil kutub al fiqhiyyah fa yuqal la hujjata bidzalika. Jadi mereka-mereka sebagai pakar hukum buatan manusia, mereka bilang, ha antum, kalian wahai orang-orang menisbatkan diri kepada hukum dengan syariat, syariat Allah, pada tangan kalian ada kitab, kitab-kitab pendapat, kitabnya orang-orang yang taklid, dan kami melihat kepada usul dan banyak dari perkara-perkara kami, kadang-kadang kami mencocoki nas-nas syar'i dan juga mencocoki kitab-kitab fikihnya. Nah, jadi kami juga menetapkan hukum itu cocok dengan nas syar'i, walaupun bukan dari sumbernya dari syar'i. Hukum kami ini walaupun bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah, tapi mencocoki nas-nas syar'i. Nah, itu kan. Mencocoki kitab-kitab fikihnya. Kalian juga rujukan kalian juga kitab-kitab pendapat. Nah, paham enggak? Pendapat pulan, muqallid dan semisalnya. Kata beliau Syekh Muhammad Ibrahim, la hujjata bidzalika, itu enggak ada hujjah dalam hal tersebut. Awalan, an haula'il muqallidin muawwiluna ala syara' fa sara lahum akhtaun. Orang-orang yang muqallid dalam hukum syar'i itu mereka muawwilun. Artinya apa? Muawwilun pakai ain, menyandarkan taklid mereka kepada syariat, maka mereka menjadi punya kesalahan. Fa aina unasun la yarawna hakiman ila syara' min unasin yadkhuluna fi ma yarawnahu asya. Maka mana? Maka mana kesamaan antara orang-orang yang melihat yang tidak melihat kecuali fa aina unasun la yarawna hakiman ila syara'. Mana kesamaan antara orang-orang yang tidak melihat hukum kecuali syariat dari orang-orang yang masuk dalam perkara apa yang mereka lihat ini macam-macam. Artinya apa? Para muqallidin itu mereka itu punya pandangan tidak ada hukum kecuali syariat. Sementara orang yang berhukum di luar hukum Allah enggak punya pandangan itu. Enggak pernah terbesit pada benaknya tentang hukum Allah. Cuma kadang-kadang bodoh. Kadang-kadang sama. Itu beda. Itu beda kenyataannya, kata beliau. Tsumma ma fihi min kaunihi syar'iyan lam ya'khudhu li annahu syar'iyyun bal li kaunihi yanfa'u ri'aya kadza wa kadza fi jami'ihim. Kemudian apa yang di dalamnya tentang hukum di luar hukum Allah itu adalah keberadaannya syar'i, bukan mereka mengambil karena dia itu syar'i, tapi karena bermanfaat bagi rakyat. Gini dan gini dalam anggapan mereka. Jadi kalaulah memang itu cocok pada syar'i, bukan karena itu mengambil dari syar'i, cuma karena apa? Kok kemudian bermanfaat bagi rakyat? Gini dan ini. Ya kan? Sekarang hukum mabuk, mungkin ada cambuk, ada apa? Ada dipenjarakan dan sebagainya. Bukan karena itu syar'i menyuruh, tapi karena apa? Ini koyoknya kok cocok, berguna, manfaat bagi masyarakat dan semisalnya. Mabuk di situ. Nah, ada sweeping pelacuran, nampaknya kok bermanfaat. Ada pemulihan terhadap orang-orang yang melacur, nampaknya kok bermanfaat, gitu aja. Nah, dan semisalnya. Kemudian summa aidan ma fi kutubil fuqaha aktsaruhu wa mu'dhamu syar'iyyun. Kata beliau Syekh Muhammad Ibrahim, kemudian apa yang ada dalam kitabnya ahli fikih kebanyakannya adalah dan mayoritasnya adalah syar'i. Inna makathirun mimma jinsuhu sa'igun lidaruroh. Hanya saja kebanyakannya dalam kitab-kitab fikih itu dari perkara yang jenisnya itu perkara yang boleh untuk karena daruroh. Waqulun Nabi SAW li Mu'ad, dan Nabi berkata kepada Mu'ad, ya kan? Asdaitu ro'yi wala alu. Kata Mu'ad kepada Nabi, jika kamu enggak mendapatkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah, apa kamu pakai? Saya beristihad dengan ro'yuku dan aku tidak mukosir. Aku enggak seenakku. Pokoknya benar-benar aku upayakan hukumku ini cocok dengan hukum Al-Quran dan sunnah, walaupun saya enggak mendapatkan dalil yang pas. Mabum? Asdaitu ro'yi wala alu, kata beliau Mu'ad kepada Nabi, jika kau enggak mendapatkan dari Al-Quran dan sunnah, apa yang kamu lakukan? Wahai Mu'ad, ketika terus ke Yaman, astaitu ro'yi wala alu, aku berupaya untuk memeras pikiranku dan aku bersungguh-sungguh dan aku tidak mukosir. Artinya benar-benar ku cocokkan dengan hukum syar'i. Ketika dia enggak mendapatkan nas yang paten dari Al-Quran dan sunnah, nah, ini beda dengan orang yang memang enggak pernah ngubris dengan hukum syar'i, rujukannya beda. Fa anna nusus kafilatun bil ahkam, kata beliau sangat berhem bahwasanya nusus Al-Qur'an dan sunnah itu adalah kafilah, sudah menanggung, mencakup dan benar-benar apa makna kafilah? Mencukupi dengan hukum syar'i. Lakin taksuru ba'dul afham, akan tapi sebagian paham itu kadang enggak mampu menjangkau. Semua jinsun menanusus kot yufamu ba'dunas minha alfam aladibi kusurun. Kemudian jenis hukum, jenis nusus itu kadang sebagian manusia memahaminya dengan pemahaman yang ada sisi kurang, sehingga apa? Sehingga penerapannya kurang tepat. Falahkam alwadiyah hiyal kawanin kufriyah, adapun hukum-hukum buatan menungso itu adalah undang-undang kufriyah. Itu. Jadi mereka kalau mau menuding, kalian juga taklid pendapat fulan dan pendapat fulan, itu juga hukum di luar hukum Allah. Ini beda dengan memang kalau bikin sendiri tanpa upaya untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Kemudian salah. Beda. Paham di sini? Nah, beda antara mereka taklid kepada ulama-ulama yang mereka ketahui atau buku-buku yang mereka baca, tapi itu syar'i, dengan orang yang cuma rujukannya kepada undang-undang buatan manusia itu beda. Gimana waktunya? Masih ada? Habis. Dan ini masih panjang, masih satu halaman lebih, hampir dua halaman. Dan ini semuanya sudah kita akan baca, biar kita mengetahui bagaimana sebagai seorang Muslim, apalagi kita mengaku salafi, ya kan? Jangan gampang-gampang maslahat-maslahat akhirnya apa? Dibakar tidak terasa. Thank you.